بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنبتنا عزكم الله kita masih membahas beberapa bab dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang permasalahan anak yatim, keutamaan mengurus anak yatim, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan anak yatim. Setelah kita bahas bab tentang keutamaan meni'ulu yatima, mengurusi anak yatim, dan juga bab keutamaan seseorang yang mengurus anak-anak dia yang yatim. Ini wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia memiliki anak-anak kecil yang belum balig, maka ada keutamaan besar bagi perempuan tadi untuk mengurus anak-anak dia yang yatim tadi. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-75, masih membahas tentang masalah keutamaan mengurus anak yatim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu fadli man ya'ulu yatima, bab keutamaan seseorang yang mengurus anak yatim, min baini abawaihi, dari pihak kedua orang tuanya. Ini anak yatim diurusi menggantikan posisi kedua orang tua yatim tersebut. Bab ini juga ikhwanatina azakumullah hampir sama dengan bab yang sebelumnya. Intinya menjelaskan tentang keutamaan mengurus anak yatim secara umum. Baik itu anak yatim, anak-anak dia sendiri, atau anak yatim yang merupakan masih kerabatnya dia sendiri, atau anak-anak yatim secara umum, anak-anak yatim orang lain. Itu semuanya mengandung keutamaan yang disebutkan dalam beberapa riwayat kemarin dan sekarang ini. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadul Ju'fi. Abdullah ibn Muhammad al-Musnadul Ju'fi, dia rawi yang terpercaya, siqah, biasa di kalangan para ulama ahli hadis disebutkan faedah tentang masalah gurunya Imam Bukhari yang bernama Abdullah bin Muhammad. Mereka menyebutkan bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu memiliki guru namanya Abdullah bin Muhammad, ada empat. Ada empat orang, semuanya namanya Abdullah bin Muhammad. Siapa kira-kira itu? Abu Ahmad. Gak pernah tahu? Abu Ahmad gak tahu? Wallahu alam yang lainnya. Hah? Lihat. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Ju'fi yang tadi itu. Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Aswad. Abdullah bin Muhammad ibn Abil Aswad. Abdullah ibn Muhammad ibn Asma. Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Abu Bakar. Semuanya Abdullah bin Muhammad. Yang beda nama kakeknya. Semuanya rawi yang terpercaya. Empat-empatnya gurunya Imam Bukhari dan gurunya Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Itu disebutkan biasanya masuk dalam pembahasan lataif rijal. Pembahasan rawi-rawi yang unik-unik. Agak begini contohnya. Ada seorang imam punya empat guru, namanya sama, nama bapaknya sama, sama-sama imam, sama-sama terpercaya. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali. Imam ya kawan. Dikenal dengan Ibn Uyainah. Dan Mesir di Mekah. Sezaman dengan Imam Malik. An Sufwan. Sufwan di sini namanya Sufwan ibn Sulaim. Sufwan ibn Sulaim. Dia rawi yang thiqatun. Rawi yang terpercaya. Termasuk rawi yang saleh, yang ahli ibadah. Qala haddatsani Unaisah. Unaisah ini majhulatul ain. Wanita yang tidak diketahui siapa dia. Namanya majhulah. Tidak punya hadis kecuali ini saja. Yang meriwayatkan dari dia cuma Sufwan saja. Sehingga dikatakan majhulah, rawi perempuan yang tidak diketahui siapa dia. An Ummi Sa'id binti Murra al-Fihri. Juga sama. Ummu Sa'id binti Murra al-Fihri, majhulatul ain. Tidak diketahui siapa dia. Riwayatnya pun juga hanya ini saja. Yang meriwayatkan dari dia juga cuma Unaisah saja. Tidak tahu siapa dia. Namanya majhulah. An abiha, dari bapaknya, itu Murrah ibn Amr al-Fihri. Murrah ibn Amr al-Fihri, sahabiyun jalil. Dia sahabat Rasul yang mulia. Maka hadis ini dengan sanad seperti ini. Apa derajatnya? Sahih, hasan, palsu, atau apa? Baik. Kenapa kok baik? Kok lemah? Dikarenakan ada perawinya yang majhulah. Yang tidak dikenal siapa dia. Dua orang malah. Unaisah dan Ummu Sa'id. Maka dikatakan isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Namun. Hadis ini. Khonatina azakumullah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari sahabat yang lain. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. Radiyallahu ta'ala anhu. Akan disebutkan nanti insyaAllah. Pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya nanti. Dari hadis Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. Pada hadis nomor 135. Nah, sehingga hadisnya, matan hadisnya sahih dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Adapun dari sahabat Murrah bin Amr al-Fihri dikatakan dhaif. Sehingga bisa dipakai matannya. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Saya dan kafilul yatim, seseorang yang mengurusi anak yatim, fil jannah, di surga nanti, kahataini, seperti dua ini, au kahadihi min hadihi, atau seperti jari ini dari jari ini. Syakka Sufyan fil wusta wa tali wallati taliha. Sufyan yang disebut Ibn Uyainah ragu-ragu tentang penyebutan al-wusta, jari tengah, wallati talil ibham, dan yang setelah dari setelah ibu jari, yang jari telunjuk. Ada seperti ini. Ini ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini. Saya, kata Rasul, dan orang yang mengurusi, menangani anak yatim di surga nanti seperti ini. Seperti ini. Maksudnya, khonamtina azakumullah, hadis ini hendak menerangkan tentang keutamaan mengurus anak yatim. Kalimat al-yatim itu umum. Yasmul jami' al-yatama. Mencakup semua jenis anak yatim. Baik anak yatim itu adalah anak-anak dia sendiri, atau anak yatim itu ialah anak-anak kerabatnya, masih family dia, atau anak yatim itu anak yatimnya orang lain. Yang penting dia anak yatim. Pahalanya yang penting azakumullah ialah yang pertama, fil jannah. Orang tersebut mendapatkan kabar gembira fil jannah, di surga nanti. Pada kalimat fil jannah, di surga. Masya Allah ya. Dikasih pahala besar, yaitu surga. Pahala yang kedua ialah, di surga nanti, martabatnya dia itu tidak sembarangan. Martabatnya dia sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahatain, kata Rasul. Saya dan yang mengurus anak yatim seperti ini di surga nanti. Kira-kira kalau jari tengah dan telunjuk itu direnggangkan serenggang-renggangnya, jaraknya jauh pak? Apa dekat? Masih dekat. Saya kan begitu jeruk. Sampai sakit sininya begini kan. Masih dekat ya. Apalagi kalau normal biasa bikin. Kahatain, seperti ini. Jadi sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Menunjukkan ya ikhwan, besarnya keutamaan mengurus anak yatim, sudah diberi kabar gembira masuk dalam surga di saat yang sama tempatnya nanti di surga itu dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahatain. Namun khonamtin azakumullah, disebutkan oleh para ulama, penyebutan jari tengah dan jari telunjuk ini menunjukkan ada tafawutu darajah, perbedaan tingkatan. Artinya apa? Tidak persis seperti martabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di surga. Kenapa? Katanya mereka dikarenakan jari tengah ini dengan jari telunjuk itu beda. Iya. Betul enggak? Pada biang biwe, Belanda, sama atau beda? Mana lebih tinggi? Sepakat itu. Ada yang jari telunjuknya lebih panjang? Kau ada? Semuanya genah kayak gini. Yang tengah lebih panjang, yang telunjuk lebih pendek. Lo, telan tangan kita. Meneng waya kalian. Lihat tangan itu. Insya Allah semua tangan orang jari tengahnya lebih tinggi daripada jari telunjuknya. Yani penyebutan dua jari yang berbeda ini khonamtina azakumullah menunjukkan walaupun dia di surga nanti dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun tidak sederajat dengan Rasul. Paham ya? Tidak semartabat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jelas tentu ya ikhwan. Martabatnya Rasul lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada martabatnya orang tersebut. Paling tidak dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah menunjukkan keutamaan besar bagi orang-orang yang mengurus anak yatim. Gitu kan ya? Begitu. Sampai ada salah seorang imam yang menyatakan, tidak seyogianya bagi seseorang yang telah mendengar hadis ini, seyogianya dia mengamalkannya. Sebab tidak ada amalan yang lebih afdal seafdal amalan tersebut. sangat gamblang dan jelas sekali keutamaan amalan yang disebutkan dalam riwayat ini. Bayangkan, suhu dari surga dekat dengan Rasul, martabatnya hampir dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahul musta'an. Ini jelas gamblang menunjukkan keutamaan mengurus anak yatim. Juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu diutus di tengah-tengah umat manusia yang mereka saat itu la yaqiluna umura dinihim wala dunyahum. Rasul itu diutus kepada umat manusia yang saat itu tidak mengerti kemaslahatan urusan agama dan urusan dunia mereka. Tidak mengerti. Tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang maksiat, mana yang taat. Tidak ada yang tahu. Masa jahiliyah. Demikian pula urusan dunia mereka. Dipenuhi dengan kezaliman. Tindak ke sewenang-wenang. Memangsa yang lemah. Dan semisalnya. Beliau diutus kepada mereka. Kemudian ngomong mereka. Ngerti ngomong ya? Ngurusi mereka. Didik mereka. Mentarbiah mereka. Mengarahkan mereka. Mengurusi mereka. Diarahkan yang baik. Disebutkan ini yang baik. Dikerjakan yang tinggalkan. Ini yang syirik. Ini yang tauhid. Ila akhir ini. Begitu pula ya hanafina azakumullah. Seseorang yang mengurus anak yatim. Dia itu mengurus anak yatim. Seorang anak yang la ya'qilu amra dinihi wa dunyah. Seorang anak yang tidak bisa dan tidak mengetahui kemaslahatan agama dan dunia dia. Masih kecil, gak usah mikir. Belum ngerti gitu loh. Apa yang harus dikerjakan? Dunianya yang gak ambil pusing, agamanya yang gak ambil pusing. Maka orang ini datang mengurusi sang anak yatim tersebut. Diluruskan, ditarbiyah, dibimbing, diurusi. Urusan dunianya digenahkan, dibetulkan. Makanannya, minumannya, sandang pangan papannya. Kemudian pendidikan dia diarahkan ke perkara yang baik. Mirip dan sama dengan pekerjaannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat itu. Maka kata para ulama, dikarenakan statusnya itu hampir sama, tugasnya itu hampir sama, mengurusi orang yang mirip juga keadaannya, maka keadaan dia disamakan dengan Rasul, dimiripkan dengan Rasul nanti di surga. Kehatain seperti ini. Ala kulli halin wa nafsina azakumullah. Bagaimanapun juga penjelasan mereka yang penting, hadis ini sangat jelas dan tegas menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang mengurus anak yatim. Tamam? Sehingga kalau kemudian ada yang punya ide membuat Darul Aitam, itu sekarang ya, namanya Darul Aitam, tempat penampungan anak-anak yatim. Diuruskan mereka tadi urusannya, dari mulai urusan dunianya, sandang pangan papanya, kemudian diuruskan pendidikannya dengan pendidikan yang islamiyah, tarbiyah akhlaqiyah, diniyah. Tamam? Kemudian dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk invest anak yatim loh ya. Jangan kemudian menjadikan anak yatim sebagai ladang subur untuk memperkede, memperbesar sakunya Anda. Tidak, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengurusi mereka, dicarikan para muhsinin, para donatur-donatur yang berbaik hati mengurusi mereka semuanya. Wah, dia diperbolehkan mengambil yang seperlunya dia, dikarenakan dia sibuk mengurusi anak yatim tersebut, bukan dalam rangka untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, memanfaatkan keadaan yang ada untuk mencari urusan dunia, tidak. Maka insyaallah taala ikhwan, amalan Darul Aitam mengurus atau membuat lembaga-lembaga pengurusan anak yatim tersebut, amalan sangat mulia dan mendapatkan pahala besar seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan itu enggak mesti demikian. tidak mesti harus membuat Darul Aitam. Walaupun Anda mengurus anak yatim person, per orang kamu urus, itu pun juga mendapatkan keutamaan yang sama. Yang penting ialah tarbiyahnya, yang penting ialah kepengurusannya, kafalahnya. Masya Allah. Juga lebih khusus qanatina azakumullah yang diingatkan ialah kalau anak yatim tersebut ternyata masih family kita atau kerabat kita. Tamam, misalkan ponakan kita atau misan kita atau yang semisalnya. Tamam, dalam keadaan tidak ada yang mengurusi mereka. Maka tentunya qanatina azakumullah menangani anak-anak yatim yang seperti ini pahalanya berlipat. Di samping pahala mengurus anak yatim, di saat yang sama juga pahala mengurusi kerabat-kerabat kalian, ada unsur silaturahmi di sana. Misalkan Anda punya saudari perempuan, misal menikah dengan seorang laki-laki, dikasih karunia putra putri anak, oke anaknya, rajin boleh, anaknya banyak, qadarullah ma syaa fa'al. Ternyata suaminya meninggal. Hah? Dalam keadaan saudari Anda itu kehidupan sehari-harinya ya memang dengan suaminya. Begitu suaminya meninggal dunia langsung kelimpungan. Mau lari kemana? Bapaknya dia sudah sepuh. Gak mungkin lagi mengurusi dirinya. Dituntut untuk mandiri. Tamam? Dan dia seorang wanita. Maka Anda sebagai saudaranya, atau Anda sebagai pamannya, atau Anda sebagai bibiknya, atau Anda sebagai ponakannya misalkan, atau sebagai misalnya, atau semisalnya kerabatnya dia, harus langsung jeli dan cermat mengamati kondisi yang seperti itu. Jangan kemudian ya urusan dewe, rabi-rabi ngolek dewe, duwe anak dewe, ya urusan dewe anakmu. Jangan begitu. Itu tindakan yang apa? Segera langsung ditangani anak-anak yatim tersebut, apalagi itu merupakan ponakan-ponakan kamu sendiri, atau cucu ponakan sendiri, atau misan-misan kamu sendiri, langsung kamu urus dia. Tidak bisa semuanya urus satu atau dua, nanti yang lainnya serahkan sama keluarga yang satunya lagi ini hila akhirnya. Di samping juga ibunya mereka pun juga disemangati untuk bersabar mengurusi anak-anak dia yang yatim setelah saat itu, dan juga mendapatkan pahala besar mengurusi anak-anak yatim yang tadi. Ta'awun, saling bantu membantu untuk mengurus yang namanya anak yatim. Itu besar pahalanya ikhwan, dikarenakan riwayat yang sangat jelas tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jangan kemudian disia-siakan kesempatan yang seperti itu. Seorang semacam Abu Talib. Siapa Abu Talib ya? Siapa Abu Talib itu? Pamannya Rasul. Kafir atau Muslim? Hah? Kafir. Yakin tak? Pamannya Rasul? Kafir. Benar tak? Hah? Iya. Iya, yakin. Lepas jawab ya. Anda bilang pamannya Rasul kafir, kaget dia. Oh, pamannya Rasul. Iya, kafir. Abu Talib kafir. Bayangkan ya, Abu Talib, pamannya Rasul, itu orang musyrik, orang kafir. Di saat yang sama, saat itu, Abu Talib itu orang yang banyak anaknya dan kiri. Saat itu, fakir. Tapi memiliki semangat yang sangat kuat untuk mengasuh Rasulullah SAW saat itu. Ponakan dia sendiri, anak saudaranya. Tamam? Dikarenakan juga memang Abdullah ini satu ibu dengan Abu Talib. Saudara kandungnya Abu Talib, sementara yang lainnya kayak Abu Lahab, Abu Fulan, itu dari ibu yang lain. Bapaknya bodoh. Ibu SJ merasa bertanggung jawab untuk mengurusi anak saudara kandungnya tadi itu, walaupun dia fakir, Bahkan kalau kita membaca sejarahnya, Khamtina Azzaikumullah, Abu Thalib ini justru lebih mementingkan kepentingannya Rasul daripada anak-anak yang lainnya. Kalau misalkan lagi nggak punya apa-apa, nggak punya sesuatu untuk memberi makan anak-anaknya, itu makanan terlebih dahulu diberikan kepada Rasulullah SAW. Kalau lagi ribut sama anak-anaknya, yang dimenangkan ialah Rasulullah SAW. Bayangkan, mengalahkan anak dia sendiri. Ini seorang yang namanya Abu Thalib, seorang yang kafir, yang musyrik, demikian besar perhatian dia dengan yang namanya anak yatim. Apakah dapat pahala? Loh, apa namanya? Enggak dapat pahala ya, Pak. Loh, kenapa kok enggak dapat pahala? Enggak kena riwayat ini. Ana wa kafirul yatim fil jannah ka hatain. Nah, masuk. Kenapa? Karena dia kafir. Enggak ada manfaatnya. Semua amal yang dia kerjakan dengan kafirnya dia. Namun yang ingin kita ambil pelajaran di sini, khonamtina asyakumullah iyalah. Seorang yang kafir, yang musyrik. Seperti itu keadaannya. Dalam keadaan amalnya dia dari mulai kecil, dari mulai ngurus Rasul semenjak kecil sampai beliau dewasa, sampai diangkat sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, membela dakwahnya, muspro, enggak ada gunanya sama sekali. Sangat perhatian dengan anak yatim seperti itu, apalagi seorang yang telah Islam. Apalagi seorang yang Muslim, yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga telah membaca dan tahu tentang keutamaan mengurus anak yatim, maka tentunya khonamtina azakumullah, seharusnya dan seyogyanya lebih-lebih lagi dia punya perhatian yang amat sangat kepada anak yatim, khususnya anak yatim yang masih family dia. Perhatikan ya, Pak. Dan itu sebuah kenyataan kehidupan dunia yang biasa dijumpai oleh umat manusia. Nah, perkara yang sering didapati. Seseorang itu memiliki famili atau keponakan misalnya yang dia yatim. Manfaatkan sebaik-baiknya. Hah? Kalau kamu melihat orang tua mereka tidak sanggup untuk menanganinya, segera kamu manfaatkan untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang disebutkan sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma. Riwayat yang berikutnya. Qala haddatsana Amr ibn Muhammad. Dikenal dengan Amr bin Muhammad An-Naqid. Biasa disingkat dengan Amr An-Naqid. Amr An-Naqid. Dia gurunya Imam Muslim dan juga gurunya Bukhari. Siqatun amin. Terpercaya dan amanah orang. Qala haddatsana Husain. Husain ini Ibnu Bashir. Husain Ibnu Bashir ahadul a'lam, salah satu tokoh ahli hadis pada masanya. Yang saya ceritakan kisahnya itu yang punya bapak jadi seorang koki. Masih ingat? Ngali. Terus berapa tahun yang lalu saya sampaikan ya. dia punya bapak seorang koki itu loh. Koki kerajaan yang enak sekali masakannya. Karena enak masakannya akhirnya buka restoran, karena saking enaknya sambil laris manis restorannya, kewalahan melayani pelanggan, meminta bantuan anaknya yang namanya Husain untuk bantu bapaknya, Husainnya tidak mau. Kenapa tidak mau? Hah? Sibuk belajar ilmu agama, mencari hadis, datang ke halaqah ini, mendengar hadis dari Syekh Quran, Syekh Alan. Hah? Dalam keadaan bapaknya ini mikir, ini anak ini gimana ini? Bapaknya dalam keadaan restoran dia laris manis. Hah? Ini kan masa depan cerah untuk hari depan. Untuk dunianya itu segena gitu. Gak mau. Malah kemudian berkiri-kiri, berfakir-fakir dengan cara nyari ilmu sana, nyari ilmu sini. Baru tahu bapaknya ini kalau Husain ini ternyata Husain Azim. Punya kedudukan yang besar di mata masyarakat dan pemerintahnya ketika dia sedang sakit. Gitu kan ya? Ringkas kisahnya ya? Saya ngerti kan? Hewan-hewan saya ngerti kan? Hah? Begitu sakit ternyata seorang qadhi dari Mosul gak datang menjemput si Husham ini tadi. Bangong bapaknya. Loh, anakku sakit dijenguk sama sang Qadhi. Sekarang gubernur Amir Mursyid. Pejabat teras negara kayak begitu jenguk anak saya. Weh, gede anak saya ini. Enggak sembarangan ini. Ya sudah ngurusi bapak. Oh, belajar. Saya rajin, ngurusi agamanya bagus. Belajar ilmu agama yang genah. Terus ben bapakmu masih katok-katok, capek-capek, sejak diurusi. Terusnya. Ada Husham bin Bashir. Kemarin kita bawakan di antara ibrah pelajarannya ialah yang namanya orang tua seringkalinya tidak memahami kemaslahatan anaknya secara din. Yang mereka pikirkan hanyalah masalah materi, masalah dunia. Bayangannya kalau anaknya itu dunianya belum mapan, repot urusannya ini. Gelap itu masa depannya itu, gak cerah itu. Baru mereka terbelalak matanya buka melek ketika anak tadi yang sibuk dengan urusan agamanya ternyata dihormati oleh masyarakatnya, dibutuhkan ilmunya oleh masyarakatnya, bahkan dibutuhkan oleh pemerintahnya, bahkan juga menjadi rujukan bangsa dan negaranya. Baru melek, oh ternyata luwe gede tadi mana. Nah, gitu ya. Itu faedahnya. Artinya ya perlu yang namanya orang tua itu dikasih masukan-masukan. Jangan semata-mata mengurus yang namanya materi. Nah, perkara din lebih harus dan lebih layak diurusi daripada materi semata. Materi dicari, tapi jangan berlebih-lebih. Qala akhbarana Mansur. Di sini Mansur Ibnu Zadan. Mansur Ibnu Zadan, thiqatun salih. Rawi yang thiqah dan orang yang salih, ahli ibadah ya. Anil Hasan, dari Al Hasan, yakni Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, imam pada masanya. Semua orang kenal yang namanya Al Hasan Al Basri, hatta orang kaum muslimin secara umum pun tahu siapa Al-Hasan Al-Basri, imam besar dari kota Basrah. Dia seorang tabi'in. Kata beliau, anna yatiman, bahwasanya ada seorang anak yatim, kana yahduru ta'am ibn Umar, dia biasa hadir, biasa datang untuk makan bersama dengan Ibn Umar. Ibn Umar itu sahabatnya Rasul, Abdullah namanya, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, putranya Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada apa kok anak yatim ini punya kebiasaan hadir di tempat makannya Ibn Umar? Dikarenakan ikhwan fillah jazakumullah, Ibn Umar itu punya kebiasaan, saya akan sebutkan insyaallah kalau saya. Nah, akan sebutkan setelah itu insyaallah. Ibn Umar itu punya kebiasaan ya ikhwan, tidak mau makan kecuali bareng dengan anak yatim. Makannya itu makan bareng. Jadi enggak makan sendiri gitu. Mentang-mentang orang yang mulia kemudian disendirikan. Khusus misalkan begitu enggak. Rame-rame bareng-bareng. Dan bahkan beliau malah nyari anak yatim. Ada anak yatim di sini? Oh, ada. Nah, di sini. Suruh-suruh sini. Makan bareng sama beliau. Punya kebiasaan makan bersama dengan anak yatim. Dalam riwayat ini ada seorang anak yatim biasa itu datang ke tempat Ibnu Umar untuk makan bersama dengan Ibnu Umar. Fada'a bi ta'amin. Zata yaumin. Suatu hari Ibnu Umar ini meminta makanan. Faqalaba yatiman. Lalu beliau ini mencari seorang anak yatim. Yang biasa datang ke ono. Mana ini yatimnya ini? Dicari. Ya Allah, cari anak yatim. Falam yajidhu. Ternyata beliau tidak mendapati anak yatim tersebut. Akhirnya apa? Karena enggak ada. Ya sudah. Dimakan sama beliau. Ternyata. Faja'a ba'dama faragha Ibnu Umar. Sang yatim itu baru datang setelah Ibnu Umar selesai makan. Maka selesai datang. Bagaimana beliau bersikap? Fada'alahu Ibnu Umar bi ta'amin. Maka Ibnu Umar minta makanan khusus untuk anak yatim ini. Belikan makanan untuk anak yatim ini. Falam yakun indahum. Ternyata makanan itu sudah tidak ada lagi pada mereka. Mereka di sini adalah keluarganya beliau. Minta makanan lagi untuk anak yatim, ternyata keluarganya sudah kehabisan makanan. Sudah tidak ada makanannya ini. Masya Allah ya. Apa yang beliau lakukan ya ikhwan? Faja'ahu bisawiqin wa 'asl. Maka Ibnu Umar pun mendatangkan, membawakan untuk anak yatim ini sawiq dan 'asl. Sawiq itu tepung yang diadun dengan air, semacam bubur begitu. Kemudian dengan madu. Kamu makannya. Faqala dunaka. Kata Ibnu Umar, makan ini. Enggak ada makanan yang biasa beliau makan bareng sama anak yatim. Ya Allah, ini sudah. Yang ada cuma sawit, tepung yang diaduni sama air, dengan madu. Ya Allah, makan. Dunaka. Fawallahi ma ghubinta. Demi Allah, engkau tidak akan merugi. Enggak diberikan rugi dengan ini. Jadi, ya Allah ala kadarnya, gimana lagi sehari. Sampai seperti itu ya. Tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Betul-betul sangat perhatian dengan anak yatim. Sampai masalah makan saja, minta bareng sama anak yatim. Ini yang rasanya belum pernah terfikir di benak kita sekarang ini. Apalagi seorang tokoh, seorang alim besar seperti Abdullah bin Umar. Beliau ini ulama besar pada masanya. Termasuk Abadillah. Termasuk sahabat yang bernama Abdullah. Ulama besar sahabat yang namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah ibn Amr ibn As. Empat ulama besar sahabat pada masa itu yang bernama Abdullah. Satu di antaranya bin Umar. Kayaknya belum pernah terpetik di benaknya para tokoh-tokoh masyarakat. Sudah dia tokoh masyarakat, alim besar, dipandang sama masyarakatnya, setiap kali makan, manggil anak yatim. Rasa-rasanya kalau kita mau raba-raba keadaan orang-orang besar seperti mereka ini, di tempat kita ini, Evan, kok rasanya mereka rada risih gitu. Iya apa ya? Apa, gak pernah merapa? Sepertinya ini, Allah Fa'alam. Sepertinya kok risih, makan bareng sama anak yatim. Gengsi gitu. Gengsi kayaknya itu. Alim besar, tokoh masyarakat besar, imam besar. Kalau umumnya di Indonesia ini kan, orang begini kan dimuliakan ya. Iya apa ya? Dimuliakan, kalau dihidangkan. Hidangannya itu lain dari yang lain. Jangankan ulama besar. Wong cilian aja demikian. Dilainkan. Kalau misalkan makan bersama-sama, ruangan khusus untuk orang besar tadi. Kayak sekarang itu, ruangan khusus untuk para asatidzah. Mana ya? Ya paham aja. Itu khusus. Yang mau ke situ, ya izin dulu. Ada apa? Mau makan bareng? Sebentar. Panitia aja gak bakal boleh. Mana ya? Si. Ini khusus untuk para ustaz. Anda di sana? Bareng sama ikhwan-ikhwan yang ada. Ya apa ya? Ngono apa orang itu kenyataannya kan? Rasa-rasanya ya khanafi tina azakumullah kalau kemudian ada seorang anak yatim. Anak yatim kan masih cilik ya? Belum balik ya? Tahu-tahu masuk. Ini mesti panitia ya. Lah boleh. Kok kesini kamu boleh? Ada apa kamu kesini deh? Saya anak yatim. Ya kenapa kalau kamu anak yatim? Saya kepengen makan sama Pak Ustadz itu. Loh, jangan. Masih kecil kamu. Sebelah sana saja. Kamu nanti diuruskan sama Ami itu. Makan bareng sama yang lainnya. Tuh banyak teman-teman kamu yang masih kecil. Sana makan bareng sama mereka. Kayaknya tuh kayak gini ya, Pak, kenyataan yang ada. Iya. Allahumma sta'an. Padahal Kalau anda perhatikan di sini amalannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, enggak demikian. Sangat jauh beda ya. Ini harus dipikir baik-baik. Hah? Agar. Allah nusta. Bayangkan, kalau makan mesti bareng anak yatim. Enggak ada anak yatim mesti minta dicarikan anak yatim. Selesai makan baru datang anak yatimnya diminta supaya dihidangkan khusus untuk dia. Enggak ada makanan dicarikan apa yang dia punya dikasihkan anak yatim. Luar biasa ya. Allahu nusta. Itu yang kelasnya ustaz cilik. Ah, yang saya gambarkan ustaz kecil. Nah, kalau kemudian ustaznya tadi itu ustaz yang nasional. Hah? Ustaz berapa ribu umat? Ustaznya yang nasional, kelasnya itu Masya Allah. Fansnya dia itu ribuan, mungkin jutaan. Kalau dia tampil di depan massa yang hadir itu, wah stadion tambah sarik penuh itu. Ini kemudian pas sedang hidangan makan siang atau makan malam atau sarapan pagi. Datang anak yatim. Anak yakin ini. Mesti langsung tolak. Anak apa kok? Mesti apa lagi dengan bodoh Jawa Timuran. Lah apa cung? Oh ini kan cung. Dengar cung. Langsung dicangcung-cangcung sama dia. Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jauh ya ikhwan ya. Sangat jauh berbeda masa dahulu dengan masa sekarang. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Riwayat ini juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah ketawaduan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan demikian akhlaknya salafun saleh. Mereka itu orang yang mutawadhi. Sangat tawadhu ikhwan fillah azakumullah. Justru kalau kita membaca sejarahnya salaf terdahulu, mereka lebih suka berkumpul dengan fuqara al-masakin, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak punya. Lebih suka berkumpul dengan anak-anak yatim seperti ini. Daripada mereka berkumpul dengan orang-orang kaya, orang-orang yang omber-omber, yang banyak hartanya, atau para bangsawan-bangsawan, atau para pejabat-pejabat. Mereka lebih suka kumpul dengan fuqara al-masakin, dengan anak yatim piatu, sehingga merasakan apa nasibnya mereka. Ini mereka ya. Dan tidak hanya Ibnu Umar, tapi ini watak dan akhlak yang sudah sangat umum di kalangan salafun salih, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, ataupun asba'un tabi'in, dan imam-imam besar telah mereka. Walaupun ada sebagian mereka yang lebih terkenal dengan amalan besar seperti ini. Masya Allah. Sehingga ini pelajaran yang sangat berharga ya. Dan juga tidak hanya untuk anak yatim. Orang-orang yang dipandang rendahan, dipandang tidak berarti di kalangan masyarakat, bahasa kasarnya sampah masyarakat, ngotori saja, nah, dari kalangan para gembel-gembel, nah, para pengemis-pengemis, orang-orang kiri-kiri dan semisalnya. Justru mereka ini yang perlu diperhatikan dan mendapatkan perhatian khusus dari kita semuanya tentang urusan kepengurusan mereka, masalah makannya mereka dan semisalnya. Apalagi zaman sekarang ini yang namanya mencari usaha itu setengah mati. Bertahun-tahun melamar belum juga dapat pekerjaan. Itu yang punya ijazah. Yang enggak punya apa-apa, nyari usaha sana, nyari usaha sini, setengah mati. Betul-betul kondisi ekonomi yang carut-marut, serba susah. Mau masuk ke ini harus bayar sekian dulu baru bisa masuk. Itu pun bukan pegawai tetap, paling juga dikontrak 8 bulan atau setahun, atau setahun setengah atau 2 tahun. Gajinya juga enggak seberapa. Paling pol bisa bayar kembali sogokan tadi yang di awal. Kondisi yang banyak mengenaskan banyak umat manusia dan juga kaum muslimin sekarang ini yang betul-betul mengeluhkan kondisi ekonomi mereka. Ya Pak ya? Iya. Maka tentunya kana tinasakumullah bagi mereka yang mampu harus perhatian dengan mereka-mereka ini. Fuqaraul masakin, kemudian al-yatama, anak-anak yatim, manula-manula yang lagi usia, janda-janda yang tak bersuami, yang enggak bisa mengurus diri sendiri, butuh bantuan yang lainnya, ini semuanya perlu diperhatikan. Paham? Itu lambang ketawaduan, lambang akhlak yang sangat terpuji bagi orang tersebut. Wallahu musta'an. Satunya lagi, semuanya sama. Kita hatamkan satu bab ya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab Al-Hajabi. Abdullah bin Abdul Wahhab Al-Hajabi Al-Basri. Dia thiqatun. Rawinya percaya. Qala haddatsani Abdul Aziz ibnu Abi Hazim. Juga rawinya percaya. Qala haddatsani Abi Hazim. Juga rawinya terpercaya. Qala sami'tu Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Al-Khazraji. Sahabatnya Rasul ya. Radiyallahu ta'ala. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Al-Khazraji Al-Ansari. Anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda. Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Saya dan orang yang mengurusi anak yatim di surga itu seperti ini. Wa qala fi usbu'aihi sababah wal busta. Dan beliau mencontohkan qala dimanakan dengan fa'ala. Beliau melakukan gerakan dengan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Telunjuk dan jari tengah seperti ini. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan syarat yang sama. Dan syarahnya, keterangannya sama dengan pembahasan hadis yang sebelumnya. Hadisnya Murrah Al-Fihri dengan lafaz yang sama tadi. Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Naam. Qala haddatsana Musa. Karena sama ya sudah, disamakan aja dengan itu. Qala haddatsana Musa. Musa gurunya Imam Bukhari yang bernama Musa itu Musa bin Ismail. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari. Rawi yang dipercaya. Qala haddatsana Al-Ala ibn Khalid ibn Wardan. Abu Syaibah Al-Hanafi. Katanya Abu Dawud, arju ayyakuna thiqatan. Dia saya harapkan rawi yang terpercaya. Thiqah ya. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Hafs. Dia masyhur dengan kunyahnya. Namanya Abdullah. Abdullah bin Hafs. Thiqatun. Rawi yang terpercaya. Dia mengatakan anna Abdullah. Bahwasanya Abdullah. Ini Abdullah ibn Umar. Kana la ya'kulu ta'aman. Bahwasanya Abdullah ibn Umar, beliau biasa tidak memakan makanan illa wa'ala khiwanihi yatim. Melainkan pada bejananya, pada hamparan bejananya ada anak yatimnya. Asar ini sahih. Semua rawi yang terpercaya. Juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, Kitabul At'imah, dari jalan Nafi', budaknya Ibn Abbas, Ibn Umar mengatakan, kana Ibn Umar la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin ya'kulu ma'ah. Ibn Umar itu punya kebiasaan tidak makan sampai didatangkan seorang yang miskin untuk makan bersama dengan beliau. Itu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam buku ini pembahasan anak yatim, Kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kalau makan mesti berjamaah dengan anak yatim. Sementara dalam riwayat yang dalam Sahih Bukhari, beliau punya kebiasaan makan dengan seorang yang miskin. Maka faedahnya seperti yang saya terangkan tadi, ya. Tidak hanya anak yatim, tetapi juga menyangkut atau semua yang berkaitan dengan orang-orang yang dianggap rendahan di kalangan masyarakat. Yang yatimnya, yang miskinnya, yang fakirnya, yang gembel-gembelnya. Gembel itu bahasanya miskin juga, cuma lebih elek. Nah, begitu ya. Dia miskin, tapi dia bukan orang gila. Gembel ini, dia fakir dan penampilannya kumuh. Dan semua orang-orang yang dipandang sampahnya masyarakat. Karena dianggap kotor, dianggap rendahan, dianggap gak ada mutunya. Ila akhirnya. Nah, ini kebiasaannya beliau. Ini juga sebagai tanda ketawaduannya beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga sebagai tanda bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan yang namanya perkara sosial. Tidak hanya membahas masalah ibadah, atau masalah keyakinan, atau masalah iman, atau masalah apa. Islam juga membahas masalah seperti ini, masalah sosial, memperhatikan lingkungan, anak yatim, fakir miskin, dan semuanya. Diperhatikan oleh Islam. Sehingga Islam itu, ikhwan, agama yang sempurna, memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik untuk umatnya dalam semua perkara aspek kehidupan dia. Maka ada yang membaca keterangan, riwayat-riwayat, asar-asar seperti ini akan semakin memperteguh keimanan kita, keyakinan kita kepada Islam yang kita perlu ini. Bahwa Islam adalah agama yang indah, agama yang penuh dengan pesona, yang mengajarkan akhlak yang mulia, norma-norma yang baik, perhatian dengan sesama dalam perkara muamalahnya, terlebih lagi perkara yang sifatnya spiritual, yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi diatur dengan baik dalam Islam. Maka ini riwayat seperti ini mendidik kita kaum muslimin supaya menjadi muslim yang berakhlak mulia, muslim yang punya muamalah baik dengan masyarakatnya, muslim yang perhatian dengan masalah sosialnya, muslim yang sangat perhatian dengan orang-orang yang dianggap rendahan tadi. Maka jadilah muslim yang gelondongan. Menukar-nukarnya, mengamalkan Islam secara gradual. Akidahnya iya, iman keimanan juga iya, masalah ibadah juga iya, masalah muamalah juga iya, masalah akhlak juga iya, masalah sosial juga iya, bimbingan keduniaan juga iya, semuanya diamalkan selama dia. Tamam? Dan jangan memilah-milah atau memilih-milih satu tanpa yang lainnya. Wallahu ta'ala alamu sawab. Selesai satu bab yang menjelaskan tentang masalah keutamaan mengurus anak yatim. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas bab-bab yang lain yang juga masih berkaitan dengan masalah anak yatim. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang mau tanya kan? Semangat juga bah kita ini. Yang ngomong tadi itu mbah kita loh ya. Iya. Bapak kita yang telah sepuh ini, masya Allah, memang betul-betul sepuh, umurnya muda, semangatnya, masya Allah. Itu memang betul, Pak. Salah satu solusi, dan bukan satu-satunya solusi. Nah, salah satu solusi memang untuk mengurus anak yatim, yang memang menikahi ibunya, kalau dia punya ibu. Mana ya? Ayo. Menikahi janda-janda yang punya anak yatim. Itu salah satu dari solusi yang ada. Dan tidak hanya dibebankan kepada orang yang sudah menikah. Bujangan pun juga disemangati. Gitu Pak ya? Tadi karena yang ngomong tadi sudah sepuh jadinya sudah punya keluarga. Intinya ya tolonglah. Para istri yang harus mengikhlaskan. Ya, tolong ikhlaskan kami, para suami ini, untuk menikah lagi yang kedua kalinya. Gitu Pak ya? Nah, itu salah satu solusi. Saatnya. Allah yafardik. Dan itu sudah kita bahas kemarin. Iya. Sudah kita bahas kemarin. Sampai saya tanyakan kepada salah seorang ikhwan kita ini, mana yang lebih afdal bagi seorang pemuda menikah dengan gadis atau menikah dengan janda yang punya anak yatim dengan harapan mendapatkan keutamaan tadi. Saya yang milih anu Pak. Gadis dulu Pak Ustaz. Baru jandanya. Masya Allah. Al-Muhim itu salah satu upaya. Tentu ya ikhwan, menunjukkan salah satu kemanfaatan dan kemaslahatan poligami. Sampai kapan kita memelihara anak yatim? Sampai anak yatim itu balig dan dia bisa berdikari. Atau kita yang mati. Apakah termasuk kafirul yatim? Mengurus anak yatim jika membiayai anak itu di mahad? Iya. Masuk ya, Pak. Dalam artian, Anda yang mengurusi tarbiyahnya dia, pendidikannya dia, yang kamu tanggung semua keperluan-keperluan dia. Naam. Masuk. Bagaimana dengan adopsi? Apakah sama dengan yang ada di bahas kita pada konferensi di sini? Adopsi itu ngambil anak ya, jadi anak angkat. Ya, hah? Diresmikan, artinya diresmikan secara pemerintahan mengadopsi anak. Tapi tadi itu kalau misalkan yang dia angkat itu ialah anak yatim, iya masuk dalam pembahasan kafaratul yatim. Yang namanya adopsi itu kan tidak mesti anak yatim kan? Tidak mesti kan? Tidak mesti. Terkadang dia masih punya bapak, masih punya ibu. Masih punya bapak, masih punya ibu. Cuman orang ini karena kepingin sekali punya anak. Minta supaya anaknya orang itu yang kemudian diasuh sama dia. Kan begitu kan? Kalau yang diasuh dengan anak yatim, nah, masuk dalam pembahasan kafaratul yatim. Bagaimana status anak adopsi jika sudah besar? Apakah mahram bagi kita? Al-jawab, anak angkat bukan mahram. Paham ya? Anak angkat bukan mahram bagi kalian. Kecuali kalau anak tersebut disusui terlebih dahulu oleh siapa? Oleh istri Anda. Disusui khams radha'at musbi'at ma'lumat, 5 kali nyusu sampai kenyang, baru kemudian jadi anak susu Anda. Boleh ya? Boleh. Terus jenggotan lho. Oh, enggak boleh. Oh, enggak boleh ya, jenggotan. Dia dari dulu ngurusi anak tadi besar, besar. Baru dia ngerti. Itu bukan mahramnya dia, ngerti itu. Baru ngerti, ya Allah itu bukan mahram saya. Gimana setiap kali masuk ke anak sendiri. Disusui enggak boleh. Diperah no? Eh? Berapa gelas? Sampai dia kenyang. Orang segede inti misalkan kenyang di sini kenyang apa? Gitu ya. Ini kenyang, tentu dia minum itu seger gitu. Dah kenyang, insya Allah. Berapa kali? 5 kali. Kalau langsung, oh sekali aja. Enggak boleh kalau sekali, ya, harus 5 kali Allah yakin. Kalau sekali belum bisa membuat dia jadi mahram. Harus 5 kali. Walaupun sudah besar. Kalau misalkan langsung gimana? Enggak boleh ya? Kenapa? Bukan mahramnya. Oh begitu. Tapi dalam keadaan darurat supaya menjadi mahramnya dia. Nah, ya. Iya. Ahsan dengan cara yang lain. Walaupun zahir ucapannya Syaukani, Siddiq Hasan Khan, misalnya, itu langsung, nyusu langsung. Dikarenakan kondisinya sebenarnya darurat. Jangan saja diharamkan menjadi perkara yang boleh. Namun dikarenakan mafsadat yang besar, enggak aman dari fitnah, ahsan dengan cara yang lain. Dengan cara diperahkan, dimasukkan dalam gelas, suruh minum, atau dengan cara yang lain. Jadi kalau dia, itu anak masih kecil, masih setahun, dua tahun, tiga tahun, yang belum mengerti perempuan, suruh nyusu. Kalau suruh gabir, besar begitu, kalau nyusu langsung, repot urusannya. Seorang ahli bid'ah memelihara anak yatim, apa dia bisa masuk ke dalam surga? Ya tidak. Kalau misalkan dia ahli bid'ah yang sampai tingkatan kafir dengan kebid'ahannya, ya sama kayak orang kafir. Kalau misalkan dia sebagai ahli bid'ah yang belum membuat dia kafir, hanya membuat dia fasik saja, maka amalan dia tadi, satu amal baiknya dia mengurus anak yatim, satu amal baiknya dia, dan nanti dia melakukannya maka ditimbang apakah amal baiknya lebih banyak atau amal jelajah lebih banyak. Demikian pula yang lainnya. Artinya jangan memahami ketika mengurus anak yatim kelas dapat tiket masuk surga begitu. Ya enggak, itu satu amal kebaikan. Anda juga masih harus melaksanakan amal-amal kebaikan yang lainnya dan harus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Baru Anda mendapatkan insyaallah taala tiket masuk ke dalam surga. Jadi enggak langsung saya jadi pengusaha yatim kala sama tiket surga ya akhi. Saya mau ngapa-ngapain, mau zina, mau maling, mau nenggak minum. Enggak apa-apa, yang penting saya tiket surga enggak usah yatim. Nah, begitu ini maksud. Ini sebuah keutamaan untuk sebuah amal yang soleh. Dan masih banyak amal-amal lain yang harus Anda kerjakan. Dan masih banyak pula perkara-perkara kemaksiatan yang harus Anda tinggalkan. Ada seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya selama 6 tahun. Namun belum ada kata cerai. Apakah mengurusi anaknya akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan mengurusi anak yatim? Apa sana tenan ini? 6 tahun. Hebat ya. Ada apa masalah keutamanya? Ada keutamanya. Sebab ada keutamaan khusus mengurus anak-anak kecilnya dia. Khususnya anak perempuan. Tapi kalau kemudian dikatakan sama dengan keutamaan mengurus anak yatim, belum. Belum ya. Sebab dia statusnya masih sebagai istri laki-laki itu. Kecuali bila sudah ada kata cerai. Kalau demikian keadaannya, saking lamanya seperti ini, itu harus ngomong sama pemerintah. Nanti pemerintah yang kemudian mencari laki-laki tersebut untuk diminta pertanggungjawaban dia. Cari kemana dia pergi. Tempatnya dia di mana. Kalau diketahui, segera kamu bereskan. Diceraikan atau tidak. Kalau diceraikan, halah, selesai urusannya. Cari suami yang lain. Kalau belum, tanggung jawab untuk memberikan nafkah, ngurus anak-anaknya, nafkah lahir, nafkah batin, ila akhir. Kalau misalkan hilang, tidak tahu kemana rimbanya, maka pemerintah memutuskan jangka waktu tertentu untuk pencarian. Dicari ke sana kemari, tidak ada, dan habis masa pencariannya, maka pemerintah memukul palunya, dek, orang ini dinyatakan telah meninggal dunia. Di saat dia mendapatkan berita dari pemerintah tadi, itu perempuan langsung masa idah. Masa idah seperti perempuan yang tinggal mati sama sang suaminya. Berapa lama itu? 4 bulan? 10 hari. Memang dan semenjak khobat tersebut, itu anaknya dikatakan sebagai anak yatim, kalau belum balik. Baru kemudian Anda bisa mendapatkan keutamaan tadi. Keutamaan pertama, keutamaan mengurus anak sendiri. Yang kedua, keutamaan mengurus anak yatim. Wallahu ta'ala alam sob. Yakfi launa ikhwani. Cukup sekian saja insyaAllah. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.